Ya di masjid kami banyak semut. Dan pengurus masjid menyuruh untuk membasminya dengan cara disemprot racun serangga. Bagaimana kami menyikapi hal ini? Sementara kita tahu bahwa semut-semut itu juga berdoa. Untuk para penuntut ilmu juga bertasbih kepada Allah. Ya pada hewan yang membahayakan, itu tidak apa-apa untuk apa? Untuk dibunuh. Pada perkara yang membahayakan dan mengganggu. Ya sekadar itu saja, hilang bahaya dan gangguannya, jangan dilakukan lagi. Ya. Jadi pada batasan yang mengganggu, membahayakan, nah itu tidak ada masalah. Karena Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan.